بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah istiqomah di masa fitnah. Bagian pertama, dikarenakan tema yang cukup panjang, insya Allah akan kita jadikan beberapa pertemuan, entah 2 atau 3 kali pertemuan, tentang istiqomah di masa fitnah. Tema ini dari saya, dan sesungguhnya tema ini diangkat untuk memberikan tazkir, memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada saya pribadi dan juga diharapkan kepada sekalian ikhwah yang mendengarkannya. Dikarenakan barakallahu fikum fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman semakin lama bukan semakin kecil, semakin lama bukan semakin sedikit, tetapi semakin lama semakin besar fitnahnya, semakin dahsyat fitnahnya, semakin samar fitnahnya, semakin banyak fitnahnya, dan juga semakin banyak memakan korban-korban fitnah. Sehingga masing-masing kita tidak bisa merasa aman dari sebuah fitnah, terutama di masa-masa fitnah. Seluas apapun ilmu seseorang, setinggi apapun iman dan takwa seseorang, segiat apapun amal soleh dan ketaatan seseorang. Dikarenakan barakallahu fikum al-hayyu la tu'manu alaihi al-fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak bisa merasa aman dari fitnah. Disebutkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan, fal yastanna biman qad mata. Fa innal hayya la yu'manu alaihi alfitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, menapaki sebuah sunnah, hendaklah dia menapaki sunnah orang-orang yang telah mati, yang telah wafat. Ini salafuna salih. Beliau menegaskan, fa'innal hayya la yu'manu alaihil fitnah. Ini penegasannya. Dikarenakan seseorang yang hidup tidak dirasa aman atasnya sebuah fitnah. Ini athar disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fadlihi, Al-Harawi dalam Dhammul Kalam, dan yang lainnya dengan isan yang sahih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kamu yang ingin meneladani seseorang, hendaklah dia meneladani para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak aman daripadanya sebuah fitnah. Selagi dia masih hidup, selagi hayat masih dikandung badan, masih ada ihtimal kemungkinan terjangkiti sebuah fitnah atau termakan fitnah atau jatuh di dalam jurang fitnah. Maka ini merupakan nasihat yang sangat berharga dari beliau, semoga Allah meridainya. Dari sini faedah besar yang diambil adalah istiqomah di masa fitnah. Masing-masing kita harus berupaya sekuat tenaga memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiqul hidayah dan istiqomah di masa fitnah selama kita masih hidup. Dikarenakan masing-masing kita tidak aman dan belum bisa aman dari fitnah. Terutama barakallahu fikum pada ayyamul ghurbah. Pada hari-hari keterasingan Islam. Hari-hari keterasingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari keterasingan manhaj salaf. Hari-hari keterasingan orang-orang yang ikhlas, yang jujur dalam bermanhaj salaf. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum di masa-masa yang seperti ini, kita lebih dituntut untuk memiliki semangat lebih, berupaya lebih untuk istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-iman wa taqwa di ayamul fitan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, datang dari sejumlah sahabah dan dia hasan li ghairihi, dan juga dia sahihkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr. Akan datang kepada umat manusia ini suatu zaman, suatu masa. Orang yang bersabar di tengah-tengah mereka. Yang sabar, yang teguh, yang kokoh, yang sabat, yang istiqamah. Di kalangan mereka, di atas agamanya. Seperti seseorang yang mengembara api. Begitu menyakitkan. Perlu dan harus dengan perjuangan, dengan keteguhan, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Masa-masa sulit, masa-masa susah untuk bisa bertahan. Maka di masa-masa seperti ini dan kita ada di masa itu, motivasi dan dorongan untuk istiqamah ala sunnah lebih-lebih lagi barakallahu fikum. Ikhwanu fillah azzakumullah, di sisi yang lain pula salafun salih rahimahumullah tabaraka wa taala, mereka dengan kadar keimanan yang begitu kuat, salafun salih diakui keimanannya, diakui ketakwaannya, diakui tamassuk mereka bisunnah, diakui amal kebaikan mereka, amal soleh mereka, perjuangan mereka, keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, ma'ruf di kalangan thullabul ilm salafiyin. Mereka yang sedemikian rupa kondisinya, mereka sangat mengkhawatirkan terjangkit penyakit penyimpang. Mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Itu mereka. Ya. Mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka terjangkit penyakit nifaq. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah. Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah. Dia mendapati 30 orang sahabat. Adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 orang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Masing-masing mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Padahal salaf, salaf. Dengan keutamaannya, dengan kelebihan mereka, dengan amal mereka. Sangat mengkhawatirkan terjangkit penyakit nifak yang dengan itu mereka bisa binasa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Yang kita kenal keutamaannya, Al-Khalifah Tsani, Khalifah yang kedua. Keutamaannya begitu masyhur di kalangan kita. Setan lari daripada beliau. Mengkhawatirkan dirinya terjangkit penyakit nifak. Datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat Rasul yang diberi amanah menjaga rahasia Rasulullah SAW terkait dengan nama-nama munafikin. Sahabat Umar datang kepada Hudzaifah memohon dengan sangat, apakah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan namaku di situ termasuk kaum munafikin? Maka dengan terpaksa Hudzaifah semoga Allah meridhai beliau memberikan kabar dan mengatakan, aku tidak akan menyampaikan, memberitakan kepada siapapun rahasia Rasulullah SAW. Jawabannya, la. Engkau, wahai Umar, tidak termasuk mereka. Sekelas beliau. Sekelas beliau. Dan ini perkara yang masyhur di kalangan salaf. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa aman dari fitnah, yang merasa aman dari nifaq, dalam kondisi mereka itu amalannya tak tertandingi, iman dan takwanya tak tertandingi. Itulah mereka. Itu menunjukkan iman yang ada pada mereka. Maka kita jauh dari masa salaf, ada di masa-masa fitnah, tentu min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, dituntut untuk yang seperti itu, mengkhawatirkan diri kita menyimpang, mengkhawatirkan diri kita terkena fitnah. Makanya yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berupaya kuat istiqamah di ayyamul fitan. Sisi yang lainnya lagi barakallahu fikum adalah terkait dengan khatimatul hayah. Terkait dengan khatimatul hayah, akhir kehidupan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, "Wa innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya. Dengan lafaz ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Salih bin Sa'd As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau. Dalam kondisi masing-masing kita tidak tahu bagaimana khatimahnya. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla pada makhluknya. Dan itu sangat menentukan nasib. Ketika seseorang hamba meraih yang namanya husnul khatimah, dia akan bahagia dunia akhirat. tidak perlu lagi khawatir yang apapun. Tapi ketika di ujung hayatnya meraih sul khatimah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum kalau kita membaca hadis tentang asbabul wurud riwayat tadi. Sebab Rasul mengucapkan sabda tadi, innamal a'malu bi khawatimiha. Membuat kita semakin harus berjuang untuk bisa istiqamah di ayyamul fitan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau. Katanya Sahal bin Sa'ad, nazar an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila rajulin yuqatilu al-musyrikin wa kana min a'zamil muslimina ghina'an 'anhum. Pada suatu perang, sebuah peperangan, Rasulullah SAW menyaksikan, melihat seseorang dari kalangan kaum muslimin, dia berperang menghadapi kaum musyrikin. Dan dia ini adalah orang yang paling besar andilnya di kalangan kaum muslimin dalam menghadapi musuh. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tidak menyisakan satu pasukan pun, entah itu pasukan musyrik yang berjalan kaki atau yang menaiki kendaraan, malaikat dibabat habis dengan pedang dia. Ketika pasukan muslimin kembali kepada kamp-kamp peperangan mereka, di barak-barak peperangan yang ada, itu menjadi buah bibir viral di kalangan kaum muslimin, nasi fulan. Fulan, dielulukan dikarenakan bagaimana hebatnya dia dalam berjihad fisabilillah. Camkan, berjihad fisabilillah, jihadun syar'i bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang dilawan jelas kaum musyrikin. Sebuah amal yang sangat mulia, yang sangat agung. Dharwatu sanamil Islam, puncak amal Islam. Mengerjakan sebuah amal yang agung. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin melihat, menyaksikan seseorang yang termasuk ahli an-nar, silakan melihat orang ini. Bagaimana enggak kaget? Bagaimana enggak shock jiwa ini? Sosok yang pemberani, sosok yang tampil gagah memerangi kaum musyrikin dalam front jihad syar'i fisabilillah, memiliki andil besar membela agama Allah. Ternyata Rasul mengatakan min ahli nar. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mengikutinya. Ana lahu. Saya akan mencari informasi terkait dengan orang ini. Diikuti. Kemanapun dia pergi diikuti. Berhenti ikut berhenti. Maju ikut maju. Terbang ikut terbang. Ini lincah pergerakannya. Ternyata orang tadi itu mengalami banyak luka. Dan semakin parah lukanya. Dan ternyata orang tersebut ingin segera mati. Ya subhanallah, dia bunuh diri. Dia tegakkan, dia pegang gagang pedangnya, dia tegakkan lancipnya di atas. Kemudian dia robohkan dirinya, tepat lancipnya pedang mengenai bagian tengah dadanya. Tembus. Bunuh diri. Di akhir hayatnya bunuh diri. Sahabat yang mengikuti dia pun langsung segera berlari menuju Rasulullah SAW. Sambil mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah SAW. Lalu mengatakan, ada apa ini? Diceritakan semua yang dia saksikan terkait dengan si fulan tadi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nasu 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar." Sesungguhnya seorang hamba sungguh dia mengamalkan secara yang zahir nampak dilihat sama orang lain. Mengamalkan amalnya ahlul jannah. Orang lain memandang demikian secara zahirnya. Dan ternyata dia termasuk ahlun nar. Wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nar. Wahu min ahlil jannah. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengamalkan secara pandangan orang, secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar, namun dia termasuk ahlul jannah. Lalu mengatakan di akhir hadis, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya, akhirannya. Ini yang membuat salafuna saleh takut, sangat takut, sangat mengkhawatirkan diri mereka terjadi penyakit nifak. Demikian yang disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membawakan riwayat ini dalam kitabnya Jalalul Hikam, ketika menerangkan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, tentang penciptaan janin. Di bagian akhir ada lafaz hadis yang serupa dengan ini. Mengerikan loh ini. Ini bukan perkara yang remeh. Satu bayangkan seseorang yang secara zahirnya ala sunnah, secara zahirnya ala ilmin wa ala amal, dia punya ilmu, dia punya amal, dia punya dakwah di atas sunnah, dikenal di kalangan muslimin, dia termasuk orang yang zahirnya saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam hadis ini orang punya amal besar, jihadun fi sabilillah, secara zahirnya ternyata di akhir hayatnya min ahli nar, dia bunuh diri. Kalau ditanyakan apa penyebabnya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam buku tersebut yang di atas menjelaskan bahwasanya penyebabnya adalah dikarenakan ada dasisah khafiyah fil batin. Adanya penyusup yang begitu samar pada batin seorang hamba. Imma suqastin, bisa jadi niatan-niatan yang jelek, tujuan-tujuan yang jelek, riya, sum'ah, ujub, takabur. Pada batin seorang hamba yang tahu hanya Allah Azza wa Jal dan hamba tadi. Itu yang membuat dia terpelanting di akhir hayatnya. Atau kata beliau, su'u amalin atau amalun su'in fil batin la yattali'u alaihi Allah. Atau mungkin saja dia punya amal kejelekan yang dikerjakan sembunyi-sembunyi secara batin, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Secara zahirnya dia menampakkan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Secara zahirnya dia menampakkan ilmu, menampakkan amal, menampakkan dakwah. Itu yang yarahun nas, yang dipandang sama orang lain. Tapi secara batinnya, di belakang itu semua, dia mengerjakan perkara-perkara yang jelek, hanya Allah yang tahu. Ini yang bisa menyebabkan seorang hamba terpelanting di akhir hayatnya. Dasisatun khafiyah fil batin. Ala kulli hal, ini semua yang menjadikan salafun salih mengkhawatirkan nifaq atas diri mereka. Ini pula yang membuat mereka salafun salih selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon taufik, memohon hidayah dan keistiqomahan. Dan di antara sifatnya salafun salih, sifatnya kaum muttaqin, ialah mereka itu mengerjakan amal ibadah kepada Allah, mengerjakan amal saleh kepada Allah, namun setelah beramal justru mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar, menyebutkan tentang sifat-sifat yang kaum muttaqin, mereka adalah orang-orang yang beristighfar kepada di waktu sahur. Itu maknanya disebutkan asar dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, kata Al-Hasan, ay maddu salata ila sahar thumma istaghfaru. Yakni mereka itu qiyamul lail, sholat malam panjang sampai menjelang sahur. Setelah qiyamul lail berhenti di waktu sahur, mereka istighfar kepada Allah. Ini bukan sedang berbuat dosa loh ini. Bukan sedang mengerjakan kemaksiatan. Bukan sedang mengerjakan kemungkaran mereka beristighfar. Selesai mengerjakan amal soleh. Selesai qiyamul lail. Sampai waktu sahur. Baru kemudian mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salafun as-salih. Nah, dan itu banyak disebutkan dalam beberapa ayat dan beberapa peristiwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan Islam, mencapai puncak izzatul Islam wal muslimin. Beliau sudah meraih fathu Mekah dan segala macamnya. Di akhir justru diminta untuk beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika sudah datang pertolongan Allah azza wa jalla dan datang al-fath dan umat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka ketika itu hendaklah engkau bertasbih memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepada Rabb kamu. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Innahu kana tawwab. Itu perintah beristighfar setelah beramal soleh. Itu yang melakukannya hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang jujur imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dikarenakan khawatir. Entah mungkin ada perkara yang membuat amalnya enggak sempurna. Atau ada yang merusak amal-amal mereka. Dan semisalnya. Ini semuanya barakallahu fikum adalah hal-hal yang membuat masing-masing kita harus tetap berjuang. Beristiqamah di atas sunnah terutama di ayyamul fitnah. Belum lagi kita bicara fitnahnya. Fitnah syahwat. Fitnah syubuhat. Di mana-mana. Ya, tersebar di mana-mana, dianggap biasa oleh semua pihak. Hal-hal yang merupakan dosa besar dalam Islam di mana-mana. Riba di mana-mana, zina di mana-mana, khamr di mana-mana. Di syahwat, belum lagi yang namanya syubhat, bid'ah di mana-mana, penyimpangan di mana-mana. Ritual di mana-mana. Bahkan agama yang kufur sekalipun diamini. Barakallahu fikum. Ini semuanya mengharuskan kita untuk semakin istiqomah. Harus semakin memiliki semangat lebih untuk bisa istiqomah di ayamul kita. Belum lagi kita membicarakan korban-korban fitnah. Ya. Korban-korban fitnah. Seperti yang saya sampaikan. Selalu muncul korban-korban baru. Selalu muncul orang-orang yang sebelumnya tidak terprediksi. Di luar prediksi. Tidak terbayangkan ternyata fulan yang terpelanting. Ternyata alam yang terpelanting. Orang-orang yang dikenal ala sunnah. Dikenal ala salafiyah. ikhwah thayyibin. Itu menggambarkan derasnya fitnah, samarnya fitnah, gelapnya fitnah, dahsyatnya fitnah. Ini semuanya barakallahu fikum sekali lagi, hal-hal yang mengharuskan kita untuk senantiasa istiqamah di ayamul fitnah. Istiqamah dengan makna sungguhnya, istiqamah ala sunnah, istiqamah ala salafiyah, ya, mempertahankan akidah kita, akidah salafiyah, mempertahankan manhaj kita, manhaj salaf, sedikit pun jangan berubah, jangan bergeser. Istiqamah ala ibadah, istiqamah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dalam kondisi apapun, entah pandemi, luar pandemi, kondisi lapang, kondisi sempit, dalam suka dan duka. Istiqamah ala ibadah, istiqamah ala da'wah salafiyah, terus memperjuangkan dakwah dalam kondisi bagaimanapun, sesusah apapun, sesempit apapun, di masa pandemi, di luar pandemi, terus berdakwah, fokus dalam tarbiyah, fokus dalam dakwah ila Allah tabaraka, istiqamah di atasnya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berkurang dengan adanya sebuah kondisi, sebuah peristiwa, atau sebuah fitnah. Terus berlanjut. Dan juga istiqamah alal akhlakil karimah. Istiqamah di atas akhlak yang mulia, muamalah yang baik, seperti yang luhur. Album istiqamah di atas semua bimbingan-bimbingan agama, barakallahu fikum, terutama di ayat mulia. Nah, ini sebagai mukadimah, dan dalam banyak kesempatan telah disebutkan bagaimana keutamaan besar, fadilah besar bagi mereka yang istiqamah ala sunnah dalam kondisi apapun. Baik, mereka mendapatkan peneguhan hidayah dari Allah Azza wa Jalla di masa hidupnya dalam kondisi yang sangat genting. Mereka mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya, dan mereka mendapatkan jannah di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Nah, pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, yang akan kita bahas panjang adalah hal-hal yang real untuk di masa akan datang. Al-asbab al-mu'inah al-istiqamah ayyamil fitnah. Ya, sebab-sebab upaya-upaya yang membantu kita untuk bisa tegar, kokoh, istiqamah ketika ada fitnah atau pada masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Ini yang terpenting bagi kita semua. Dikarenakan ini yang harus kita lakukan sekarang ini di masa akan datang sampai ada menjemput. Entah fitnah berhenti atau fitnah berlanjut, dan tidak ada secara fitnah berhenti, akan terus ada syahwat dan syubhat. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan ke depan kita semakin terarah, ke depan kita semakin mendapatkan bimbingan, arahan, ilmu untuk memiliki sikap yang tepat, mauqif yang bagus, amal yang jelas pada ayyamul fitan atau indal fitan. Barakallahu fikum. Nah, secara umum ikhwanul fitan azzakumullah, pada ayyamul fitan atau ketika muncul rakam fitnah, ada dua orang terbagi menjadi dua. Imma muwaffaqun bitathbitillahi tabaraka wa ta'ala, bisa jadi dia yang muwaffaq, diberi taufik dengan peneguhan dari Allah Azza wa Jalla. Allah teguhkan dia, Allah kokohkan dia, Allah tegarkan dia di atas sunnah, Allah berikan taufik kepadanya di atas sunnah, terjaga dari rakam fitnah. Ini semuanya murni dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena ilmu seseorang semata, bukan karena kedudukan orang semata, bukan karena yang lainnya. La bihaulil abdi wa la quwwatih, bukan dengan upaya dari seorang hamba semata. Ini murni taufiq, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbit min Allah, muwaffaq. Ini diharapkan. Dan yang kedua makhzul. Makhzulun bihirmani tathbit wal'iyadu billah. Makhzul, orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jal dengan diharamkan oleh Allah dari peneguhannya. Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia. Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Allah tidak teguhkan dia di atas sunnah pada ayamul fitan atau indal fitan. Makhzul. Dan seperti yang diterangkan sebelumnya, tidak hanya orang-orang yang masyhur dengan kekufurannya atau kebid'ahannya atau penyimpangan-penyimpangannya yang makhzul, bukan semata-mata orang yang masyhur dengan dosanya atau kemaksiatannya atau kemungkarnya makhzul yang direndahkan. Seperti yang diterangkan tadi, tak bisa diprediksi. Orang-orang yang selama ini secara zahirnya ala sunnah, zahirnya ala salafiyah, zahirnya ala khair, ternyata dia juga minal makhzulin, termasuk orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua adalah murni tasbid minallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra yang ke-74, Allah menegaskan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang meneguhkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh hampir-hampir saja engkau condong kepada mereka sedikit saja. Kata-kata an sabbatnaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sabit, kokoh, tegar istiqamah dalam dakwahnya. Itu tasbit minallah, dikarenakan Allah yang mengokohkan beliau, Allah yang menegarkan beliau, Allah yang meneguhkan beliau. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hal penting harus dapatkan baik-baik. Maka kita harus berupaya sekuat tenaga mengerjakan asbab syar'iyah. Sebab syar'i yang dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala dengan mannihi wa karami fadlih memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan tasbit kepada kita, sehingga kita mendapatkan sabat, meraih sabat, wasiqamah ala sunnah di ayamul fitan atau indal fitan. Barakallahu fikum. Kita bahas satu persatu, barakallahu fikum. Jika yang cukup panjang, cukup banyak, ada puluhan. Kita kaji semampunya di malam ini. Sisanya dibahas pada pertemuan berikutnya di bagian dua. Yang pertama, al-asbab al-mu'inah lil-istiqamati wa-thabati ayyam al-fitnah. Sabab-sabab yang membantu kita bi'aunillahi ta'ala untuk bisa tegar, kokoh, istiqamah di atas sunnah pada ayyamul fitnah. Yang pertama adalah at-taba'ud anil fitan wa mufaraqatul mafsunin. Menjauh dari fitnah dan memisahkan diri, meninggalkan orang-orang yang terfitnah. Barakallahu fikum. Ini merupakan upaya. Ada kaidah di kalangan salaf. Mereka mengatakan al-fitanu tujtanab la tujtalab. Ya, al-fitanu tujtanabu la tujtalabu. Fitnah itu dijauhi, bukan didatangkan. Fitnah itu tujtanab, ijtinab, dijauhi, ditinggalkan, bukan ijtilab, didatangkan. Bukan dihadirkan. Terlalu banyak nususul hadis sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk semakin jauh dari fitnah, bukan mendekat kepada fitnah. Apapun fitnahnya, entah fitnah syahwat atau kesyubhat, tinggalkan, jauhi sejauh-jauhnya, menjauh dari fitnah yang ada. Dan menjauh dari ahli fitnahnya dan orang yang terfitnah dengan fitnah tersebut. Yang paling nampak jelas, hadis tentang masalah Dajjal. Fitnah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya ketika melihat Dajjal supaya menjauh sejauh-jauhnya. Beliau mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyad'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan Dajjal, mendengar ada Dajjal, falyad'a anhu, hendaklah dia menjauh, menyingkir daripadanya. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minash syubuhat aw lima yub'athu bihi minash syubuhat. Rasul meneruskan, fawallahi sungguh demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal, dia mengira, dia menduga masih mukmin, masih beriman. Ternyata ketika ketemu dengan Dajjal, dia langsung mengikuti Dajjal dikarenakan syubhat-syubhat yang dilemparkan olehnya. Datang dari sahabat Imran ibn Husain, inda Ahmad wa Abi Dawud wal Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Fal yan'a anhu, disuruh menyingkir, bukan mendekati. Jangannya hanu, ini kata orang jamaah ya, jangannya hanu sok kuat imannya mau ngadepi Dajjal. Rasul mengatakan, hati-hati, ada seseorang yang menduga dia masih mukmin, kuat keimanannya, datang kepada Dajjal, terpelanting dia. Juga banyak sahabat yang lainnya, seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ. Kata beliau SAW, kelak akan terjadi ragam fitnah. Orang yang duduk di masa itu lebih baik dibandingkan dengan yang berdiri. Orang yang berdiri di masa itu lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang jalan di masa itu lebih baik daripada yang berlari. Rasul menegaskan, wa man yushrif laha tastashrifhu. Maknanya, kata Al-Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari, ay tatalla'a laha fi an yatasadda wa yata'arradu laha wa la yu'ridu anha. Itu maknanya. Yakni dia ingin tahu. Sok kepingin tahu fitnah tadi, dia mau tampil menghadapinya, dia mau menghadang fitnah tadi, tidak berpaling dari fitnah tersebut, kepingin menghadang. Maka tas tashrifhu ay tahlikuhu, maka fitnah itu akan membinasakan dia, itu fitnah akan menghempaskan dia. Bi ay yusrifa minha alal halak, dengan mengangkat dia pada kehancuran. Fallahul musta'an. Maka Rasul mengatakan, maka barang siapa yang mendapati malja, tempat berlindung, bersembunyi, au ma'adhan, tempat untuk berlindung, fal ya'udzih, hendaklah dia berlindung dengannya. Suruh sembunyi oleh Rasulullah. Suruh sembunyi. Disuruh berlindung. Mencari tempat perlindungan. Tempat yang aman dari fitnah. Menjauh sejauh-jauhnya ke tempat yang aman dari fitnah. Bukan malah tampil menghadang. Bukan kemudian kepingin tahu. Lah, yang kepingin tahu, yang sok tampil menghadang, dihempaskan oleh fitnah tersebut. Binasa dia. Nah, ini semuanya sebagian kecil. Adillah wa nusus. Semuanya menegaskan supaya masing-masing kita menjauh dari yang namanya fitnah. Dan menjauhi ashabul fitan. Menjauhi, meninggalkan para maftunin. Tidak ada waktu untuk mereka. Jangan sibukkan dengan mereka. Jangan sibukkan dengan qila wa qal bersama dengan mereka. Jangan sibukkan dengan isya'ah, isu-isu bersama dengan mereka. Sudah, fokus dengan sunnah, fokus dengan ilmu, fokus dengan dakwah dan tarbiyah, fokus dengan perkara bermanfaat, jauh dari fitnah. Ada ahlinya yang menangani seperti itu, barakallahu fikum. Apalagi ketika fitnahnya terkait dengan syubhat. Ya, perkara-perkara syubhat ini lebih mengerikan lagi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam bukunya As-Siyar menegaskan akthar wa immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wash-shubha khattafah. Mayoritas a'immatus salaf di atas tahdhir ini, mereka memperingatkan umat Islam dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Mereka memandang al-qulub dha'ifah, hati kita lemah, wasyubah khatafah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Jangan merasa aman dari itu semuanya, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika di ayyamul fitan mendapati fitnah syahwat, jangan kamu dekati. Kamu jauh, kamu tinggalkan dari tempat yang aman. Muncul fitnah syubhat, sebuah kelompok yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, orang yang menyimpang. Kamu tinggalkan mereka, jangan kamu datangi. Jangan bergabung dengan mereka. Yang jauh dari mereka, ke tempat yang aman bersama dengan ahlul haq. Ketika muncul orang-orang yang fatanin, para maftunin, tinggalkan mereka, jauhi mereka sejauh-jauhnya ke tempat yang aman bersama dengan ahlul haq, bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah salafiyyin. Ini akan menyelamatkan kita. Sekali lagi, jangan merasa sok pinter, jangan merasa sok bisa, jangan merasa sok pandai, jangan merasa sok terbiasa menghadapi fitnah. Lalu Anda tampil, muncul, menghadang, membahas, menyelami, dan segala macamnya. Perkara yang bukan ranah kita, bukan ranah Anda, bukan bagian kita, bukan bagian Anda. Hati-hati, harus mengancam itu. Tashtashrifu, fitnah itu akan menghempaskan dia, akan membinasakan dia, membuat dia terpelanting jauh. Wallahul musta'an. Para imatus salaf saja merasa lemah, merasa hati mereka lemah, merasa kalau syubhatu khatafah. Layak orang kayak kita ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ya. Al-ibti'ad anil fitan. Menjauh dari fitnah. Wa mufaraqatul maftunin. Dan berpisah, melepaskan diri dari orang-orang yang terfitnah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Dan di akhir zaman nanti akan ada suatu zaman, suatu masa, masa-masa uzlah, masa-masa pengasingan diri untuk menyelamatkan agama. suatu masa di mana al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak ada lagi manfaat. Suatu masa di mana dakwah ila Allah tidak lagi berguna. Masa-masa uzlah. Masa-masa di mana kita harus meninggalkan semua orang, semua pihak, mengasingkan diri di tempat yang aman, jauh dari hiruk pikuk manusia, dalam rangka menyelamatkan agama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir saja terjadi. Hampir. Enggak lama lagi berarti. Itu di zamannya Rasul belum sabda sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang ini. Hampir-hampir saja terjadi. Sebaik-baik harta seorang muslim ialah ghanamun, kambing, yang dia bawa untuk menyusuri lereng-lereng gunung. Jalan-jalan di lereng gunung. Dan tempat-tempat jatuhnya hujan. Dia lari dengan agamanya dari fitnah. Lari dari fitnah untuk menyelamatkan agamanya. Nah, ini kondisi barakallahu fikum. Kondisi masa-masa uzlah yang diambil faedah daripadanya adalah berkata-kata ya firru bidinihi minal fitan, lari dari fitnah menyebabkan agamanya, sehingga ini perkara yang masyru' disyariatkan. Di zaman sekarang uzlahnya masih parsial, bukan total, masih memungkinkan bagi kita untuk berdakwah kepada Allah, masih memungkinkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka uzlahnya dari fitnah, bukan dari orang. Kita menjauh dari fitnah, lari dari fitnah untuk menyelamatkan agama kita. Kita uzlah, kita lari dari para fatanin, para maftunin, menjauh dari mereka untuk menyelamatkan agama kita. Kita jauh dari kaum kuffar, kaum musyrikin, ashabul ahwa wal bid'ah, para munharifin, para dhullal, para fusaq dan segala macamnya, jauh dari mereka dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita. Ini bimbingan syar'i. Dengan cara seperti inilah kita akan selamat dari fitnah, istiqamah kokoh di atas sunnah ayyabul fitan. Lari ke tempat-tempat yang aman, malja' dan ma'ad yang aman. Tempatnya harus sunnah, tempatnya salafiyin, tempat-tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jal, majalisul ilmi, tempat-tempat ilmu, majalisul ulama, dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum, yang dengan itu, iman terjaga, ya, ketakwaan terjaga, amal terjaga, hati terjaga, qisyah kumah akan terjaga, insyaAllah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala, bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada bagian yang kedua akan kita bahas lebih dalam, lebih lanjut poin-poin berikutnya. Nanti akan dimasukkan di pamfletnya antum. Jadi istiqomah di masa fitnah bagian dua dalam kurung upaya menggapai keistiqomahan. Ya, upaya menggapai keistiqomahan di masa fitnah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.